Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lam yadin. Tapi kita lanjutkan setelah Malik Rahmat Ta'ala membawakan kalamnya Syungkiti Rahmat Ta'ala. Beliau Rahmat Ta'ala mengatakan Wal Ash'ari Abul Hasan Rahimahullah Kana fi akhiri umrihi ala madhhabi ahli sunnati wal hadith وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومتب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرها بحصر قوله فيه كما هي حال في أبي الحسن kama yu'lam min kalamihi fil ibanah. Wal Asy'ari Abul Hasan rahimahullah, dan Al Asy'ari yakni Abul Hasan Al Asy'ari rahimahullah, kana fi akhiri umrihi ala matib ahli sunnati wal hadis, di akhir hayat beliau menganut madhab ahlu sunnati wal jamaah. Sebagaimana telah kita lewati tentang marahil, tahapan-tahapan akidah Abul Hasan al-Ash'ari. Bahasanya madhab yang dianut yang terakhir adalah madhabnya ahli sunnati wal hadis. Wa huwa isbatu ma asbatahu Allahu ta'ala li nafsih fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi menetapkan nama-nama maupun sifat-sifat yang telah Allah SWT tetapkan bagi dirinya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif, tanpa memalingkan dari makna zahirnya, dan demikian pula tanpa menta'til, tanpa menolak sifat-sifat Allah SWT. Wala takyifin wala tamtsil, dan demikian pula tanpa membagaimanakan dari sifat-sifat Allah SWT, dan demikian pula tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Dan ini adalah madhabnya ahlu sunnati wal jamaah, madhab yang hak, madhab yang benar. Wa madhabul insan maqalahu akhiran, dan madhab seorang adalah apa yang diyakini di akhir hayatnya. Idza saraha bihasri qawli fih, apabila dia membatasi atau menjelaskan dengan secara jelas, secara tegas, membatasi pada pendapat yang terakhir. Sebagaimana ini adalah kondisi keberadaan Abul Hasan al-Ash'ari. Akhir hayatnya berada pada madhab ahlu sunnati wal jamaah. Kama yu'lam min kalamihi fil ibanah, sebagaimana hal ini diketahui dari ucapan beliau di dalam kitab beliau yang terakhir, atau akhir-akhir yang beliau tulis, kitab Al-Ibana an Usuli Diyanah. Sebagaimana yang telah kita lewati mukaddimah yang beliau sebutkan. Wa ala hadza fatamamu taqlidihi ittiba'u ma kana ali akhiran. Dan berdasarkan hal ini, berdasarkan bahasanya keyakinan Abul Hasan al-Ash'ari, akidah yang terakhir yang beliau yakini adalah akidah ahlu sunnati wal jamaah, maka kesempurnaan mengikuti beliau adalah mengikuti keyakinan yang terakhir yang beliau yakini. Bagi mereka, mereka orang-orang asyairah yang mengatakan apa? Mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari. Hendaknya dia apa? Kembali kepada madhabnya ahlu sunnati wal jamaah. Sebagaimana Abul Hasan al-Ash'ari kembali kepada madhab ahlu sunnati wal jama'ah dan meninggalkan madhab al-asyairah. Wahual tizamu madhabi ahli al-hadis wa sunnah. Yaitu melazimi berpegang teguh dengan madhabnya ahli sunnati wal jama'ah al-hadis. Li'anahu madhabu sahih. Dikarenakan madhabnya ahli sunnati wal jama'ah adalah madhab yang benar. Al-wajib tiba' alladhi tazama bihi Abul Hasan nafsah. Yang wajib untuk mengikuti dan melazimi sebagaimana yang dilazimi oleh Abul Hasan al-Ash'ari. Ini jawaban tentang pertanyaan yang kedua. Mengapa madhab al-Asy'ariyah kok madhab yang batil, sementara yang diikuti adalah Abul Hasan al-Ash'ari. Maka kita nyatakan Abul Hasan al-Ash'ari di akhir hayatnya, di akhir-akhir umurnya, kembali kepada madhab ahlu sunnati wal jamaah. Qala wal jawu anis su'ali thalith min wajhain. Adapun jawaban terhadap pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Ada yang ingat? Bagaimana madhab al-Asy'ariyah adalah madhab yang batil sementara di sana ada ulama-ulama yang ma'rufin. Binasihah li kitab ila wa sunnah bi kitab ila wa sunnati Rasulullah SAW dan amatul muslimin. Seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam Nawawi dan yang lain. Maka jawaban terhadap pertanyaan yang ketiga ini beliau katakan min wajhain, ada dua sisi jawaban. Qala al-awwal, sisi yang pertama, annal haqqa la yuzan birijal wa innama yuzanu rijal bil haqq. Bahwasanya kebenaran tolak ukurnya bukan rijal, perorangan. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan seorang. Nah, tapi tolak ukur adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wa innama yuzanu rijal bil haq. Hanya saja seorang ini diukur dengan kebenaran. Manakala ucapan dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka seorang tersebut dikatakan di atas al-haq. Sehingga standarisasi tolak ukur kebenaran adalah dalil Al-Quran maupun Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka para salafus saleh, para salaful ummah. Hadza huwal mizanu sahih. Ini tolak ukur yang benar. Jadi yang perlu diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafu al-ummah, bukan mengikuti awak individu, bukan mengikuti awak person, perorangan, enggak. Kalaupun kita mengikuti, dikarenakan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa in kana li maqami rijal wa maratibihim asarun fi qabuli aqwalihim. Meskipun kedudukan seseorang dalam agama ini wa maratibihim dan urutan keutamaan yang ada pada mereka asarun fi qabuli aqwalihim, memiliki pengaruh untuk diterimanya ucapan-ucapan mereka. Dikarenakan mereka para rijal wala al-ulama, tentunya ucapan-ucapan mereka adalah apa? Berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga apa? Pendapat mereka memiliki, kedudukan mereka memiliki pengaruh untuk diterimanya pendapat mereka. Nah, tapi tadi disebutkan bahasanya, kita mengikuti pendapat mereka para ulama, manakala sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Kama naqbalu khabarul adl, sebagaimana kita menerima khabar dari seorang yang adil, dari seorang yang memiliki adalah, dari seorang yang fiqah, dari seorang yang memiliki adalah, mulazamu taqwa dan khawarim al-muru'ah, mereka yang senantiasa berada di atas ketakwaan dan demikian pula menjaga muru'ah. Maka tatkala datang khabar dari seorang yang kondisinya demikian, kita diperintahkan untuk menerima khabarnya. Wa natawaqqafu fi khabaril fasik, dan kita untuk tawakuf terhadap khabar yang diberitakan dari seorang yang fasik. Karena khabar seorang yang fasik kita harus cross check, harus tasabbut, harus tabayun. Berbeda dengan khabar dari seorang yang thiqah, yang memiliki adalah. Lakin laisa hadha huwal mizanu fi kulli hal. Nah, tapi ini bukan merupakan tolak ukur dalam setiap keadaan. Bukan tolak ukur pada setiap keadaan. Bahasnya tatkala datang dari khabar dari mereka yang memiliki kedudukan dalam agama ini lantas diterima secara mutlak. Tidak. Harus kita cocokkan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Qala fa innal insan basharun yafutuhum min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yafutuhu faqad yakunu ar-rajul diniyan wa dakhulukin walakin yakunu naqisul ilmi aw dha'iful fahmi fayafutuhum min as-sawab biqadri ma hasala lahum min an-naqsi wad-dha'f. Tadi disebutkan bahasanya kedudukan ar-rijal, kedudukan seorang dalam agama ini memiliki pengaruh untuk diterimanya ucapan mereka. Nah, tapi ini bukan tolak ukur dalam setiap kondisi. Mengapa? Dikarenakan al-insan bashar. Dikarenakan yang namanya manusia, manusia. Mahalul khata' wa nisyan. Tempat kesalahan dan kelupaan. Ya futu min kamalil ilm, sehingga akan terluputkan darinya kesempurnaan ilmu. Wa quwwatil fahmi, dan kekuatan di dalam memahami. Ma yafutuhu, apa yang terluputkan darinya. Faqad yakunu rajul diniyan wa dakhulukin, bisa jadi seorang jawa diniyan, senantiasa multazim dengan agama Islam ini, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ilmu yang dia ketahui. Wa dakhulukin, dan mungkin mula memiliki akhlak yang mulia. Walakin yakunu naqisul ilmi, tapi dari sisi keilmuan bisa jadi ada kekurangan, ada keterbatasan darinya. Awidha fil fahmi, atau pemahamannya lemah. Dan ini suatu yang musyahad, yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Fayafutuhu minas sawaf biqadri ma hasalalahu minan naqsi wadda'fi, sehingga akan terluputkan kebenaran darinya sesuai dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Kekurangan ilmu yang ada pada dirinya. Demikian pula kelemahan pemahaman yang ada pada dirinya. Sehingga akan terluputan kebenaran dari orang tadi. Aw yakunu qannasa ala tariqin muayyanin aw madhhabin muayyan. Atau bisa jadi dia tumbuh ala tariqi muayyan, di atas madhab tertentu. La yakadu ya'rifu ghairahu, sehingga hampir-hampir dia tidak mengetahui apa madhab yang lainnya. Seperti misalkan seorang tumbuh di lingkungan NU katakan. Yang dia ketahui apa? Hanya masalah NU. Sehingga yang dianggap benar apa? Apa yang diakini oleh orang-orang NU. Sehingga manakala ada pendapat yang menyelisihi, pendapatnya akan dikatakan apa? Tidak benar, akan dikatakan salah. Fayadunu anna sawab munhasirun fi wa nahu dzalik. Sehingga dia akan beranggapan bahasanya kebenaran apa yang ada pada dirinya. Dan sebab-sebab yang lainnya. Ini jawaban atau sisi jawaban yang pertama. Bahasanya kebenaran, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan diukur dengan perorangan. Qala tsani, sisi yang kedua, bantahan dari ataupun jawaban bagi pertanyaan mengapa madhab Asy'ariyah adalah madhab yang salah, madhab yang batil, sementara di sana ada para ulama yang ma'ruf. Jawabannya, annana idza qabbalna ar-rijal alladziina 'ala tariqil Asy'ariyah birijal alladziina hum 'ala tariqis salaf wajadna fi hadhihi at-tariq man huwa manhum ajal wa a'dham wa ahda wa aqwam min alladziina 'ala tariqil Asy'ariyah. Sisi yang kedua, annana idza qabbalna rijal. Sungguhnya kita apabila kita bandingkan antara ulama-ulama yang memiliki keyakinan dengan keyakinan Al-Asy'ariyah dengan ulama-ulama yang meyakini dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wajadna fi hadhihi at-tariq man hum ajal wa a'dham wa ahda wa aqwam. Akan kita dapati ulama-ulama yang berada di atas madhab Ahlussunnah wal Jamaah lebih mulia, lebih tinggi, lebih di atas petunjuk dibandingkan dari para a'immah, para ulama yang meyakini keyakinan Al-Asy'ariyah. Fal-a'immatul arba'ah ashabul madahib al-madbu'ah laysu ala tariqil Asy'ariyah. Sebagai contoh, madhab yang empat. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Ashabul madhab yang ma'rufah, yang masyhurah. Mereka semuanya berada di atas madhab ahli sunnati wal jamaah. Tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Ini kalau mau kita bandingkan. Wa idhar taqaita ila man fauqahum minat tabi'in lam tajidhum ala tariqil Asy'ariyah. Kalau kita naik lagi kepada generasi yang di atas mereka para a'imma ashabul madahib dari kalangan mereka para tabi'in, tidak kita dapati dari mereka para ulama utabi'in yang meyakini dengan keyakinan Asy'ariyah. Wa idza alauta ila asri sahabah wal khulafail arba' ar-rasyidin lam tajid fihim man hada hadwal Asy'ariyah fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa ghairihima mimma kharaja bihi al-Asy'ariyah anit tariqis salaf. Kalau kita naik lagi ke generasinya mereka para sahabah, dan demikian pula al-khulafa al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, tidak kita dapati di antara mereka yang mengikuti jalannya al-Asy'ariyah dalam bab al-asma' wa sifat dan yang lainnya dalam masail akidah. Mimma kharaja, dari permasalahan-permasalahan akidah yang orang-orang Asy'ariyah keluar dari jalannya mereka para salaf. Sehingga kalau mau menang-menangan, mau banyak-banyakan, mau yang lebih tinggi ilmunya Pak, yang ada dia pada Pak, mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah, para sahabat, para tabiin, para a'immah, tidak ada yang sejalan dengan mereka orang-orang ala syairah. Walau nahnu la nungkiru anna li ba'dil ulama muntasibina ila al-asy'ari qadama sidqin fil Islam wadabi anhu wal inayatu bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayatan wal hirsi ala naf'il muslimin wa hidayatihim. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, wa nahnu la nungkir, dan kami tidak mengingkari bahasanya pada sebagian ulama yang menisbatkan kepada madhab al-Ash'ari, ada di antara mereka yang memiliki qadama sidqin, yang memiliki kejujuran di dalam mencari al-haq, di dalam mengikuti al-haq. Di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan, al-Imam Nawawi dan demikian pula Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini di antara ulama yang menisbatkan kepada madhab al-Asy'ariyah, yang mana mereka memiliki kejujuran di dalam berislam. Wadabi anhu, dan membela agama Islam ini. Sebagaimana kita saksikan, kita lihat karya mereka. Al-Imam Nawawi memiliki Syarh Sahih Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki kitab Fathul Bari, yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari. Wal inaya bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara periwayatan ataupun secara pemahaman. Wal hirs ala nafil muslimin wa hidayatihim, yang mana mereka memiliki kesemangatan untuk memberikan bimbingan dan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Walakin hadza la yastalzim ismatuhum minal khata, tapi ini semua tidak melazimkan, tidak mengharuskan mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Fima akhta'u fih, terhadap sesuatu yang mereka telah terjatuh dalam kekeliruan. Wala qabula qaulihim fi kulli ma qaluhu, sehingga kita tidak menerima semua ucapan mereka pada setiap apa yang mereka nyatakan. Wala yamna min bayani khata'ihim, dan demikian pula tidak menghalangi kita untuk menjelaskan kekeliruan mereka. Hanya saja mereka, para ulama mengatakan, di dalam menjelaskan kekeliruan mereka para a'immah, sebagai contoh seperti apa kekeliruan yang ada pada al-Imam Nawawi dan mungkin pula Ibnu Hajar, ini tidak perlu untuk dibukukan dalam karya tulis tersendiri. Cukup manakala kita melewati ucapan ataupun pembahasan yang mereka para ulama ini keliru dalam hal itu, kita nyatakan pendapat ulama ini dalam hal ini keliru, yang benar adalah ini. Tidak dibolehkan untuk membuat kitab tersendiri menyebutkan ini kesalahan Imam Nawawi misalkan ini. Karena ini dapat menjadikan seorang lari untuk membaca kitab beliau, yang mana kaum muslimin sangat membutuhkan kepada ilmu yang ada pada beliau. Syaitnya di sini tidak menghalangi untuk menjelaskan kekeliruan yang ada pada mereka. Waradduhu lima fi dzalika min bayanil haqq widayatil khalq, dan membantah pendapat yang keliru yang ada pada mereka, dikarenakan ini adalah merupakan penjelasan terhadap kebenaran dan memberikan bimbingan kepada al-khalqai, kepada manusia. Oleh Qala wala nungkiru aidan anna li ba'dihim qasdan hasanan fima dhahaba ilaih wa khafiya alaihi al-haq fi walakin la yaktafi li qabulil qawl husnu qasdin husnu qasdi qa'ilih bala budda ayyakuna muwafiqan li syariatillahi azza wa jal fa in kana mukhalifan laha wajaba radduh ala qa'ilihi kainan man kan liqali nabiy sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wala nungkiru aidan, dan demikian pula kita tidak mengingkari bahasanya pada sebagian mereka para ulama yang menisbatkan kepada madzhab al-Asy'ari qasdan hasanan, memiliki niatan yang baik, yaitu niatannya apa? Mencari kebenaran. Mereka telah berupaya, berusaha untuk mencari kebenaran. Dan ini dapat dilihat dari ucapan-ucapan mereka dalam tulisan-tulisan mereka. Fima dhahaba ilaih, dari apa yang mereka yakini. Wa khafiya 'alil haq. Nah, tapi tersembunyi, tertutupi bagi mereka kebenaran. Walakin la yakfi liqabil qaulil hasan wa hasanu qasdi qa'ilih. Nah, tapi tidak cukup untuk menerima suatu pendapat hanya didasari apa? Orang yang berpendapat dengan niatan yang baik. Bala budda ayyakuna muwafiqan li syariatillahi azza wajal. Bahkan pendapat yang harus diterima adalah pendapat yang didasari niatan yang baik serta sesuai dengan syariat Allah SWT, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wala fa in kana mukhalifan laha wajaba radduh. Dan apabila suatu pendapat menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi syariat Allah SWT, wajaba radduh, wajib untuk ditolak. Ala qa'ilihi, terhadap orang yang menyatakan, kainan mangkan, siapapun orangnya. Yang namanya salah, salah. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laja alaihi amruna fa huwa raddun. Berdasar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut, pendapat tersebut tertolak. Tsumma in kana qailuhu ma'rufan bin nasihah wasidqi fi talabil haqq uqtudira anhu fi hadhihi al mukhalafah wa illa umila bima yastahiqu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Tadi di awal disebutkan yang namanya keliru, kekeliruan, kesalahan harus ditolak, harus dibantah, ini kesalahan. Sekarang kalau yang mengucapkan kesalahan tersebut adalah seorang yang ma'rufan bin nasihah, yang mereka ma'ruf, diketahui, dikenal, bin nasihah, jujur di dalam memperjuangkan al-Islam, jujur di dalam mencari kebenaran. Sebagai contoh yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Wasidqi fi talabil haq, dan jujur di dalam mencari kebenaran. Uqtudira anhu fi hadhil mukhalafah, maka diberikan udzur. Penyelisihan dia terhadap asyar ataupun kesalahan yang ada pada dia diberikan udzur. Karena dia telah berusaha, berupaya. Sebagaimana kita ketahui misalkan apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pada masanya, pada zamannya, boleh dikatakan apa? Orang yang paling alim di masanya. Tatkala beliau berijtihad kemudian keliru, tentunya apa? Mendapatkan udzur dari kekeliruannya. Wa ila umila bima yastahiquhu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Wa illa, maknanya apabila yang mengucapkan kesalahan, kekeliruan, kebatilan adalah orang-orang yang tidak dikenal dengan nasihat. Tidak dikenal bahasnya dia memiliki kejujuran di dalam mengikuti al-haq. Imannya ma'ruf dari mereka ahlul ahwa wal bidah. Umila bima yastahiqquhu, maka dia disikapi dengan sifat yang pantas baginya. Untuk ditahdir, untuk diperingatkan manusia darinya. Bisu'i qasdihi wa mukhalafatihi, maka dia disikapi dengan sebab niatannya yang jelek dan demikian pula penyelisihannya terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Ini dua sisi sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengapa madhab al-asyairah adalah madhab yang batil, madhab yang sesat, sementara di sana ada sebagian ulama-ulama yang menisbatkan kepada madhab al-asyairah yang memiliki kejujuran di dalam mengikuti kebenaran. Kemudian di sini akan disebutkan tentang hukmu ahlu ta'wil. Hukum mereka-mereka yang melakukan at-ta'wil ataupun at-tahrif. Insya Allah kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bi'idhnillah wallahu a'lam.